نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا أما بعد اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع معاشر المسلمين جماعة صلاة مغرب رحمكم الله. Insyaallah pada malam hari ini kita melanjutkan kajian kita dari kitab Mausu'atul Manahi Asy-Syar'iyyah fi Shahihis Sunnah An-Nabawiyyah yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Salim bin Id Al-Hilali hafizahullahu taala, yang diterjemahkan dengan judul Ensiklopedia Larangan menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah. Dan kita sudah memasuki bab-bab yang berkaitan dengan masalah fikih. Yang pertama-tama beliau masuk kitabul wudu, yaitu pembahasan yang berkaitan dengan wudu, larangan-larangan yang ada di dalam wudu. Sebelum kita bahas larangan-larangan yang ada di dalam wudu, ada baiknya kalau kita membahas dulu tentang bagaimana sifat wudu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wudu ini adalah termasuk keistimewaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Anggota-anggota wudu kita nanti hari kiamat akan memancarkan cahaya. Sebagaimana sabda beliau di dalam hadis yang sahih, inna ummati ya'tuna yaumal qiyamah ghurran muhajjalin min atharil wudu. Sesungguhnya umatku nanti datang hari kiamat dalam keadaan bekas-bekas wudunya itu memancarkan cahaya, sehingga umat Nabi Muhammad itu kelihatan. Ini adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam karena bekas-bekas wudunya memancarkan cahaya. Kalau kita melihat sifat wudu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau itu berusaha untuk selalu wudu untuk tiap-tiap sholat. Tiap-tiap sholat lima waktu beliau berusaha untuk selalu wudu walaupun belum batal. Yang dikenal dengan tajdidul wudu. Ini sunnah. Misalnya kita maghrib wudu ya, sholat maghrib sampai isya belum batal, itu disunnahkan wudu lagi, namanya tajdidul wudu. Itu boleh, tapi boleh juga kita sholat beberapa sholat dengan satu wudu. Kemudian juga Rasulullah Muhammad SAW itu sangat sederhana dalam pemakaian air untuk wudu, sangat sederhana sekali. Bahkan ada riwayat-riwayat mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yatawaddau bil muttaratan. Ada kalanya beliau wudu dengan air cuma satu mut. Satu mut itu dua cawukan tangan, telapak tangan. Satu mut, sedikit sekali. Tapi cukup untuk beliau, padahal beliau itu rambutnya lebat, jenggotnya juga lebat. Ini maksudnya adalah sederhana dalam pemakaian air, tidak boros. Bahkan ada kalanya pula bithulutai mud, ada kalanya dengan dua sepertiga mud, enggak sampai satu mud. Beliau gosok-gosok di anggota tubuh yang memang dianjurkan untuk dibasuh. Yang penting pokok ada air yang mengalir, berarti sudah namanya membasuh. Ada kalanya beliau juga lebih dari itu. Maksudnya dilarang boros dalam pemakaian air. Kemudian juga Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan kalau orang itu selesai wudu lalu berdoa dengan doa wudu, maka dibuka untuk dia 8 pintu-pintu surga dan dia dipersilahkan mau masuk dari pintu mana yang dia mau. Kalau kita kumpulkan sifat wudhu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ada di dalam Al-Qur'an atau di dalam As-Sunnah, maka bisa disimpulkan pertama-tama sebelum wudhu itu adalah niat. Dan niat ini yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya tempatnya di dalam hati. Niat, saya niat wudhu. Yang namanya wudhu itu adalah membersihkan diri dari hadas kecil supaya boleh sholat dan boleh mengerjakan perkara-perkara yang lainnya yang memang dianjurkan bersih dari hadas kecil. Kemudian setelah niat mengucapkan bismillah. Nanti ada keterangan-keterangan tentang pentingnya mengucapkan bismillah ini. Bahkan sebagian ulama mengatakan ini adalah wajib baca bismillah. Kecuali kalau di dalam kamar mandi yang di sana ada tempat untuk kotoran, maka cukup bismillahnya di dalam hati. Kemudian setelah itu membasuh telapak tangan. Satu kali boleh, dua kali boleh, tiga kali adalah afdol. Dan itu adalah yang sunnah. Kemudian setelah itu menggabung antara berkumur dan nyedot air ke hidung. Ada beberapa hadis mengenai hal ini. Ada hadis yang menyatakan dipisahkan, kumur dulu selesai, kemudian baru nyedot ke hidung dikeluarkan lagi. Tapi itu hadisnya dhaif. Hadisnya dhaif. Hadis-hadis yang sahih menyatakan digabung antara kumur dengan nyedot ke hidung. Jadi mengambil air dengan telapak tangan kanan, separuh dimasukkan mulut untuk kumur, separuh disedot ke hidung, disedot sekali. Namanya istinsyaq. Kemudian istintar dikeluarkan. Itu dilakukan satu kali boleh, dua kali boleh, tiga kali adalah sunnah digabung. Jadi dipisahkan itu hadisnya tidak sahih. Walaupun boleh, wudunya sah. Memang mungkin mula-mula kita akan kesulitan kalau gabung antara kumur dengan hidung. Tapi ternyata kalau sudah kita praktekkan, sudah terbiasa, justru ini lebih mudah, lebih praktis. Lebih praktis. Dan ketika diterangkan seperti ini, hadisnya itu dhaif, hadisnya sahih. Ini adalah pembahasan ilmiah. Pembahasan ilmiah. Jangan dikatakan nanti, kalau mengatakan hadisnya dhaif, berarti kelompok ini, berarti kelompok itu. Loh, tidak. Karena seperti kemarin, ketika saya menjelaskan masalah hadis-hadis palsu berkaitan dengan Asyura, hadis-hadis palsu. Itu adalah penjelasan dari para ulama, Ibnul Jauzi, Asy-Syaukani, As-Suyuti, Al-Laknawi dan yang lain-lainnya. Ada yang mengatakan, kenapa kamu mengatakan hadis itu palsu? Kamu nyerang kelompok tertentu, kamu mengikuti kelompok tertentu. Loh, tidak. Mestinya Anda itu bersyukur kepada Allah, alhamdulillah ada yang mengingatkan, alhamdulillah. Daripada Anda terus-menerus dalam kesalahan, diingatkan itu terima kasih, bukan malah bantah seperti itu. Dan ini pembahasannya ilmiah. Pembahasannya ilmiah. Mari kalau ada beda pendapat, dibahas ilmiah. Beda pendapat, monggo. Tapi ilmiahnya itu yang penting, silahkan. Yang dimaksud beda pendapat itu adalah masing-masing meyakini pendapatnya dan menyampaikan pendapatnya. Bukan beda pendapat itu seseorang tidak boleh menyampaikan pendapatnya, diam saja, itu namanya beda pendapat. Tidak. Jadi seseorang meyakini pendapat kita. Seperti ini adalah pendapat para ulama. Ulama fulan di kitab ini, seperti ini. Itu gak apa-apa menjelaskan itu, kita harus lapang dada. Kita harus dewasa menyikapi seperti itu. Yang tidak boleh itu menyerang tanpa cara-cara ilmiah. Itu dilarang, menyerang. Nyerang pribadinya orang, nyerang kelompok tertentu, enggak, itu enggak ilmiah namanya. Tapi kalau menjelaskan permasalahan-permasalahan dengan cara ilmiah, itu penting, mendewasakan. Dan kita harus lapang dada menyikapinya, bukan marah-marah, bukan kebakaran jenggot. Menerangkan ini perlu. Karena kalau enggak diterangkan, bagaimana mungkin orang itu tahu mana yang benar, mana yang salah. Iya, menurut Anda benar, tapi keyakinan Anda itu enggak berdasar ilmu. Keyakinan Anda itu hanya katanya, katanya, dan katanya, warisan turun-temurun. Dan ternyata sekarang sudah ada kejelasan kayak gini. Kita harus berani untuk berubah. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala pernah ditanya, innahu yathqulu alayya an aqula fulanun kadza wa fulanun kadza wa fulanun kadza. Wahai Imam Ahmad, sesungguhnya berat atasku untuk mengatakan fulan itu begini, fulan itu begitu. Ini masalah perawi hadis ya. Perawi hadis itu perlu dijelaskan untuk supaya bisa mengambil kesimpulan apakah hadisnya sahih atau tidak sahih. Sehingga kalau menerangkan perawi hadis, kalau kita bicara kutubur rijal, kitab tentang perawi-perawi hadis, ada keterangan fulan kadzab, pembohong. Fulan adalah linul hadis, lemah hadisnya. Fulan dhaif. Itu bukan ghibah atau itu adalah ghibah yang wajib untuk menjelaskan. Lalu kata Imam Ahmad, idza sakatta anta wa sakattu ana, famata ya'riful jahilu as-sahiha minas saqimi. Kalau kamu diam, tidak mau menjelaskan, aku juga diam, tidak menjelaskan, maka orang-orang jahil dari mana mereka tahu hadis yang sahih dan yang tidak sahih? Dijelaskan, perlu ilmiah. Ini perlu sekali. Kemudian ketika saya mengatakan, berkata Imam Ahmad, jangan dituduh madzhabnya Hambali. Itu enggak ilmiah itu. Main tuduh aja enggak ilmiah itu. Atau nuduh ini, nuduh itu enggak ilmiah namanya. Kita sudah saatnya bicara ilmiah. Model-model gitu tahun dulu-dulu, tahun-tahun 60-an, orang-orang masih enggak ada ilmu, itu masih cocok model gitu. Sekarang bukan saatnya, mari kita bicara ilmiah. Jangan main tuduh, jangan main fitnah. Ayo kita bicarakan ilmiah. Kalau kesimpulannya toh beda pendapat setelah pembicaraan ilmiah, ya sudah, masing-masing dengan keyakinannya dan masing-masing menghormati keyakinannya. Tapi kalau ternyata satu pendapat itu terbukti enggak ada dasar sama sekali, kita harus rela untuk meninggalkannya dan mengikuti yang ada dasarnya. Itulah yang diajarkan oleh para ulama, yang diajarkan oleh Al-Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala, Imam Malik rahimahullahu taala, Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala, Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala. Seperti itu ajarannya. Yang dulu pernah kita bahas ucapan-ucapan mereka, mereka kembali kepada hadis. Kalau ada pendapatku tidak sesuai dengan hadis, kamu buang pendapatku, kamu amalkan hadis itu. Dan mereka semua sepakat mengatakan idza shahal hadis bahwa madhabi. Kalau ada hadis yang sahih itu adalah madhabku, ikuti. Seperti itu. Jadi enggak usah marah-marah, enggak usah kebakaran jenggot. Bukan zamannya sekarang ini. PR kita ini banyak, PR kita banyak. Musuh-musuh Islam banyak, kita enggak usah ribut sendiri. Enggak usah ribut. Bicara ilmiah boleh, beda pendapat boleh, tapi ilmiahnya itu yang penting. Ilmiahnya yang penting, seperti itu. Ya. Mendewasakan umat ini sangat perlu. Kapan umat ini dewasa? Kalau terus-menerus seperti itu. Coba lihat di pinggir-pinggir sana, di desa-desa, bagaimana kualitas Islamnya orang di sana. Bagaimana kualitas Islamnya? Apa peranan kita selama ini? Jarang yang menerangkan kepada mereka kebenaran, karena takut dimusuhi mereka, karena takut gak dipakai oleh mereka. Terangkan yang benar. Karena mereka itu rindu kebenaran. Setelah mereka tahu kebenaran itu, mereka berterima kasih. Mereka mengatakan, seumur-umur kami tidak pernah mendengarkan yang seperti ini. Ini perlu. Kualitas Islam mereka, bagaimana sholat mereka yang cepet-cepetan kayak gitu, bagaimana kualitas ibadah mereka, akhlak mereka, moral mereka dan yang lainnya. Kapan kita mengadakan perubahan? Umat ini haus dengan ilmu. Sampaikan ilmu. Jangan itu-itu saja dari dulu. Kalau memang keliru, robah yang keliru itu, robah dengan lapang dada. Kemudian ketika saya mengatakan begini, jangan dituduh, oh berarti kelompoknya ini, berarti kelompoknya itu, dan macam-macam. Itu enggak ilmiah, sekali lagi enggak ilmiah, itu bicara ilmiah. Sekarang saatnya. Kalau Anda bikin fitnah macam-macam, yang dosa itu Anda, ada Allah loh. Allah itu ada loh. Allah itu ada. Anda bikin fitnah di sana, di sini, macam-macam, Anda dihukum oleh Allah. Ini adalah corong yang menyebarkan ajaran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Berapa banyak hati tertutup menjadi terbuka. Berapa banyak telinga yang tersumpal menjadi terbuka. Berapa banyak mata yang buka menjadi melihat kembali. Kemudian disebarkan fitnah macam-macam. Berapa banyak orang bergelimang dalam maksiat, dalam syirik, menjadi taubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berapa banyak orang membenci ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kembali cinta kepada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lalu Anda menyebarkan fitnah begini begitu, jangan dengarkan ini dan itu. Anda dihukum oleh Allah. Allah tidak bisa dipengaruhi oleh opini. Anda membuat opini di masyarakat dengan opini-opini palsu. Allah enggak bisa terpengaruh opini itu. Allah tahu siapa yang benar dan Allah tahu siapa yang salah. Ini penting sekali. Mari kita bersikap dewasa. Bersikap dewasa, enggak usah saling menyerang, enggak usah seperti itu. Menerangkan ilmiah boleh. Dan itu bukan menyerang. Kalau penjelasan ilmiah itu bukan nyerang. Kalau nyerang itu sudah langsung kelompok ini, kelompok itu, tempat ini, tempat itu, radio ini, radio itu. Itu namanya nyerang. Itu enggak benar, enggak ilmiah sama sekali. Tidak mendewasakan. Itu adalah pembodohan. Mudah-mudahan saja ada hati yang terbuka dengan penjelasan ini. Ya. Yang penting adalah Allah kita satu, Nabi kita satu, kitab Al-Quran kita satu, kiblat kita adalah satu, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah panutan kita, terutama empat sahabat Abu Bakar, Umar, Uthman, wa Ali radhiyallahu anhum ajma'in. Kemudian empat imam madhab adalah panutan kita, Al-Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahumullah taala ajma'in. Seperti itu. Kembali kita kepada permasalahan wudu mengenai berkumur dan nyedot air ke hidung. Itu hadis yang sahih adalah digabungkan. Memang pertamanya sulit, tapi kalau biasa kita lakukan nanti tambah mudah, dan ternyata itulah yang paling praktis. Satu kali boleh, dua kali boleh, maksimal adalah tiga kali. Kumur, yang dimaksud kumur itu adalah apa namanya, air digerak-gerakkan di mulutnya. Bahkan juga termasuk sunnah Nabi Muhammad SAW adalah memakai siwak, gosok gigi. Tiap-tiap wudu beliau bersabda, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli wudu. Kalau aku tidak khawatir memberatkan umatku, tentu aku perintahkan mereka untuk bersiwak tiap-tiap wudu. Siwak ya, dengan siwak yang dari Mekah itu, dari batang pohon arok itu juga boleh, atau sikat gigi biasa juga boleh. Yang penting membersihkan gigi. Kemudian yang dimaksud dengan nyedot air ke hidung atau istinsyak itu adalah disedot ke dalam. Jadi bukan air dimasukkan dengan tangan gitu, bukan, disedot ke dalam. Ya. Kemudian setelah itu istintar. Istintar itu dikeluarkan dengan keras. Seperti itu. Beliau ketika istinsyak memakai tangan kanan ketika nyedot, ketika istintar mengeluarkan pakai tangan kiri. Seperti orang mengeluarkan ingusnya, seperti itu. Itu satu kali boleh, dua kali boleh, tiga kali adalah sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian setelah itu beliau membasuh wajahnya. Yang namanya membasuh itu ada air yang mengalir walaupun sedikit sekali. Dan wajah itu batasannya adalah min manabiti sya'ri al-mu'tad ila asfalid dhaqan wa minal udhun ilal udhun. Panjangnya itu dari tempat tumbuh rambut yang wajar sampai bawahnya janggut, lebarnya dari telinga ke telinga. Jadi tempat tumbuh rambut yang wajar. Karena ada orang yang rambutnya tumbuh enggak wajar, di kening sudah tumbuh. Atau ada orang yang botak misalnya. Jadi tetap patokannya adalah tempat tumbuh rambut yang wajar. Sampai bawahnya jenggot. Kemudian lebarnya dari telinga ke telinga diusap. Seperti itu. Kemudian juga kalau orangnya itu berjenggot dan jenggotnya lebat. Yang dimaksud jenggotnya lebat itu tidak kelihatan kulitnya. Kulit pipinya tidak kelihatan. Kulit jenggotnya tidak kelihatan. Maka itu sunnah juga disela-sela. Disela-sela ke dalamnya. Itu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang wajib kalau jenggotnya itu lebat, cukup diusap jenggotnya. Seperti itu. Sunnah di sela-sela. Kalau jenggotnya tipis, yang mana kelihatan kulit pipinya atau janggutnya, maka itu adalah harus kena kulitnya. Itu hukumnya adalah hukum kulit, bukan hukum jenggot. Satu kali boleh, dua kali boleh, dan tiga kali adalah sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan ini adalah merupakan make up yang paling bagus. Air wudu. Wudu satu hari 5 kali wajahnya bersih, bersinar. Kemudian setelah itu membasuh tangan sampai siku-siku. Yang kanan dahulu 3 kali, kemudian yang kiri 3 kali. Dan yang penting adalah di sela-sela, terutama di siku-sikunya, karena banyak orang siku-sikunya masih kering, tidak kena air wudhu, yang mana wudhunya tidak sah. Kemudian juga dampaknya sholatnya tidak sah. Kemudian juga di antara jari-jari di sela-sela. Bahkan sebagian ulama mengatakan kalau pakai cincin, cincinnya digerakkan. Sebagian ulama, sebagian mengatakan tidak perlu. Kanan dulu, 1 boleh, 2 boleh, 3 sunnah. Kemudian kiri juga seperti itu. Kemudian setelah itu membasuh kepala. Yang mana membasuh kepala ini riwayat-riwayat yang sahih itu mengatakan membasuh kepala seluruhnya. Dan yang afdal dari depan kepala ke belakang, dari ke belakang ditarik ke depan lagi, langsung gandeng dengan telinganya. Yaitu bada'a bi muqaddami ra'sihi hatta dhahaba bihima ila qafahu thumma raddahuma ila al-makani alladhi bada'a minhu. Jadi beliau mulai dari depan, ngambil air dulu ya, mulai dari depan ke belakang, dari belakang ditarik ke depan lagi, langsung membersihkan telinganya, baik bagian dalam telinga atau bagian luarnya. Jari telunjuk berada di dalam telinga, kemudian jari ibunya berada di luar telinga. Ini adalah sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Adapun hadis yang menyatakan cuman mengusap bagian depan kepalanya saja 3 kali, itu hadisnya dhaif, tidak sahih. Dhaif, enggak sahih. Kalaupun dipaksa-paksakan untuk jadi kuat, itu pun masih penuh dengan pertentangan di sana. Yang tidak ada khilaf itu adalah ngusap kepala seluruhnya dari depan ke belakang aja selesai. Yang afdal adalah dari depan tarik lagi ke belakang, tarik lagi ke depan langsung dengan telinganya. Itu yang afdal. Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka-mereka yang mengatakan mengusap sebagian kepala, itu diantara dalilnya adalah ayat Al-Qur'an. Wamsahu biru'usikum. Wamsahu biru'usikum. Idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marasik milal marafiki wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Wamsahu bi, ada kata-kata bi. Biru'usikum. Bi ini maknanya apa? Yang mengatakan mengusap sebagian kepala itu maknanya adalah litab'id. Litab'id. Maksudnya adalah untuk sebagian. Usaplah sebagian kepala. Tapi menurut para ulama yang ahli bahasa mengatakan ba di situ bukan litab'id, tapi ba itu adalah lil ilsaq. Lil ilsaq. Maknanya usaplah kepalamu, benar-benar mengusap, tanganmu kamu tempelkan ke kepalamu. Jadi bukan ngusap sebagian kepala, lil ilsaq. Jadi tangannya benar-benar nempel di kepala, seperti itu. Sementara di dalam contohnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh diusap semuanya. Walaupun ini masalah khilafiyah, PK, tapi perlu diterangkan bahwa seperti ini. Kalau toh nanti hasilnya adalah beda pendapat, monggo silakan. Yang penting masing-masing mengamalkan dengan dasar ilmu. Jangan nanti ketika terangkan gini, oh berarti kelompok itu, berarti kelompok. Jangan, sekali lagi jangan. Bukan zamannya, bukan zamannya. Beda pendapat boleh, silakan. Seperti itu. Jadi riwayat-riwayat yang sahih Bukhari Muslim mengusap kepala semuanya. Yang depan saja itu riwayat yang dhaif. Kalau dipaksa-paksakan kuat, itu adalah hasil pemaksaan untuk menguatkannya. Karena kalau kita berbicara fikih, fikih itu pembahasannya luas. Sampai-sampai ada sebagian ulama yang mengatakan mengusap satu rambut tidak apa-apa. Wamsahu biru'usikum. Mengusap satu rambut tidak apa-apa. Jadi kalau wudu habis wajah, tangan, rambutnya gini aja. Boleh itu. Iya boleh. Fikih. Fikih itu begitu. Alasannya permainan bahasa dan macam-macam. Tapi kalau kita tanya apakah hal itu pernah dilakukan oleh Nabi atau tidak? Apakah hal itu pernah dilakukan oleh sahabat atau tidak? Jawabannya tidak pernah. Lah Anda mengikut siapa? Gitu aja. Beda pendapat boleh, silakan. Tapi dengan dasar ilmu. Kalau enggak ada ilmu, diikuti yang ada ilmunya, seperti itu. itulah yang disunnahkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi telinga itu gandengannya kepala. Sekali ngambil air untuk kepala sekaligus telinga. Yang diusap itu kepala ya, bukan rambut. Wamsahu bi ru'usikum, usaplah kepalamu. Bukan bi asy'arikum, bukan rambutmu bukan. Bi sya'rikum bukan. Karena itu walaupun orang rambutnya panjang sepanjang apapun, tetap yang diusap adalah kepalanya saja. Walaupun orang botak tidak ada rambutnya, tetap yang diusap adalah kepalanya. Jadi ngusap. Yang namanya ngusap itu selalu satu kali, bukan tiga kali. Karena ngusap itu adalah litakhfif, untuk memberikan keringanan. Ngusap satu kali aja. Ngambil air untuk kepala, dari depan ke belakang, belakang ke depan, langsung gandeng telinganya. Adapun riwayat yang memisahkan antara kepala ngambil air sendiri, telinga ngambil air sendiri, itu adalah riwayat yang syadz ganjil, ghairu mahfuz. Karena menyelisihi riwayat-riwayat yang lebih kuat, mukhalafatu thiqah liman huwa authaqu minhu, menyelisihi pendapat yang lebih kuat, hadis yang lebih kuat. Sehingga menurut ilmu hadis itu enggak bisa diamalkan karena ganjil hadisnya. Seperti itu. Sekali lagi ini masalah fikih ya, beda pendapat boleh, tapi seseorang punya hak untuk menerangkan secara ilmiah. Nanti biar masyarakat menilai sendiri. Dan ini bukan membingungkan umat, tidak. Ini masalah yang gampang, bukan yang rumit. Kemudian setelah itu, setelah kepala, dibasuh kakinya. Yang kanan dulu, sampai mata kaki. Terutama adalah bagian tumit, itu sangat penting sekali. Karena kalau tumitnya itu masih kering, tidak kena air, maka tidak sah wudunya dan sholatnya tidak sah. Kemudian juga di antara jari-jari kaki perlu disela-sela. Karena ada orang yang jari-jarinya itu sangat nempel. Sehingga air itu tidak masuk ke sana. Jadi disela-sela di antara jari-jari, digosok-gosok. Kemudian terutama bagian tumit juga. Satu kali boleh, dua kali boleh, tiga kali afdol. Kemudian yang kiri juga seperti itu. Kemudian setelah selesai, membaca doa. Doa selesai wudu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma ij'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin. Doa yang sangat indah. Setelah kita membersihkan anggota tubuh kita, sekarang kita membersihkan batin kita dengan doa, dengan kalimat tauhid. Sehingga kita bersih lahir batin. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang hak kecuali Allah yang Maha Esa, tidak ada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Ya Allah, jadikanlah hamba termasuk orang-orang yang selalu taubat, dan jadikanlah hamba termasuk orang-orang yang selalu bersuci. Setelah kita bersih lahir batin, kita baca doa ini tadi. Lalu illa futtihat lahu abwabul jannati tamaniyah yadkhulu min ayyiha sya. Maka oleh Allah dibukakan 8 pintu-pintu syurga. Dipersilahkan dia mau masuk dari pintu syurga yang mana yang dia mau. Allahu akbar. Jadi kalau kita wudu kita hayati bis wudu, terutama juga ketika kita wudu itu dosa-dosa kita rontok bersama tetesan air. Kita basuh tangan, telapak tangan dosanya rontok, mulut dosanya rontok, hidung, wajah, tangan, kepala, kaki, semua dosanya rontok sampai tetesan air yang terakhir. Kemudian juga ada doa yang lainnya, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini juga ada doa, doa selesai wudu, dan semuanya perlu diamalkan. Itulah sifat wudu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang praktis dan lengkap. Kemudian, ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah. Sekarang kita masuk kepada pembahasan kitab Ensiklopedia Larangan. Di sini babnya sambungan yang lalu, bab yang nomor ke-54. Babun nahyi 'anil wudu'i bi fadli wudu'il mar'ah, wudu'il mar'ah. Bab larangan wudu dengan air bekas wudunya wanita. Ini bicara masalah air bekas. Istilahnya menurut para ulama air musta'mal. Ini juga masalah fikih ya. Fikih itu lautan tidak bertepi. Ada larangan, Tapi juga ternyata ada hadis yang menyatakan boleh dan enggak dilarang. Nanti kita lihat permasalahannya. Pertama-tama beliau bawakan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah, Imam Ahmad, Ad-Dharqutni, Al-Baihaqi dan yang lainnya dengan sanad yang sahih. Melalui jalan sahabat Al-Hakam bin Amr Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu, kata beliau, "Anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam naha an yatawaddaa ar-rajulu bi fadli wudhu'il mar'ah." Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam melarang orang laki-laki wudhu dengan air sisa atau bekas wudhunya orang perempuan. Jadi mungkin orang perempuan itu wudhu ya, airnya niprat-niprat di air itu. Lalu air itu dipakai, boleh apa enggak? Kemudian riwayat yang berikutnya lagi diriwayatkan oleh Abu Dawud dan yang lainnya dengan sanad yang sahih. Melalui jalan salah seorang tabi'in yang bernama Humaid Al-Himyari rahimahullahu taala, kata beliau, laqitu rajulan sahiban nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam arba'a sinin kama sahibahu Abu Dawud kama sahibahu Abu Hurairah. Aku berjumpa dengan seorang sahabat yang dia pernah menjadi sahabat Nabi selama 4 tahun seperti sahabat Abu Hurairah. Qala, berkata sahabat itu, naha Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam an yaghtasila al-mar'atu bi fadli ar-rajul aw yaghtasila ar-rajul bi fadli al-mar'ah wal yaghtarifa jami'an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang seorang perempuan mandi dengan air sisa orang laki atau melarang orang laki mandi dengan air sisa orang perempuan, hendaklah keduanya itu bersama-sama ngambil airnya bareng-bareng, berbarengan. Ini maksudnya adalah ketika orang laki dan perempuan itu bisa jadi mandi bersama-sama. Mandi bersama-sama, mandi junub. Dan ini biasa terjadi kepada suami istri. Jadi mandi bersama-sama, mandi junub. Biasanya suami istri, dan ini dilakukan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Beliau pernah mandi junub bersama dengan istrinya Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, juga pernah dengan Ibunda Maimunah radhiyallahu taala anha. Itu boleh. Dan itu menunjukkan keakraban dan kemesraan dalam hubungan suami istri, mandi bersama. Di sini dikatakan yang laki tidak boleh mandi dengan air sisa perempuan, yang perempuan enggak boleh mandi dengan air sisa laki-laki. Tapi bareng-bareng ambilnya, bersama-sama. Ini seakan-akan terkesan adalah larangan. Tapi ternyata ada hadis-hadis yang menyatakan kebalikannya. Menyatakan kebalikannya. Yang justru menyatakan boleh, tidak apa-apa. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahkan radhiyallahu taala rahimahullahu taala melalui jalan sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, kata beliau, kana rijalu wan nisa'u yatawaddauna fi zamani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam jami'an. Bahwasanya laki dan perempuan pada zaman Nabi mereka itu wudu bersama-sama. Jadi mungkin ada tempat air ya, jadi satu laki perempuan sama-sama wudu di sana. Berarti artinya di air itu ada air bekas laki, ada air bekas wudu yang dipakai oleh laki dan dipakai oleh wudu, dipakai oleh laki dan perempuan. Dan ini berarti juga boleh. Jadi boleh ya dengan sisa air perempuan atau dengan sisa air laki-laki, boleh menurut hadis ini. Kemudian juga ada lagi riwayat diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, Ibnu Majah dan yang lainnya dengan sanad yang sahih. Melalui jalan sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, kata beliau, "Ightasala ba'du azwajin Nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi jafna. Fa arada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yatawaddaa minhu." Ada sebagian istri Nabi yang mandi janabah, mandi junub, di sebuah tempat air. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin wudu dari air itu. Air yang termasuk ada bekasnya atau cipratannya mandi junub dari salah seorang istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketika Rasulullah ingin wudu dari tempat itu juga dengan air yang sama, sang istri mengatakan, "Ya Rasulullah, inni kuntu junuban." "Ya Rasulullah, aku tadi itu mandi junub di situ." Karena seakan-akan dia berpemahaman enggak boleh dipakai untuk wudu setelah itu. Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-ma'u la yujnib." Air tidak menjadikan orang junub. Atau juga sebagian ulama membaca in al-ma'u la yajnub. Air itu tidak junub. Yang junub itu kamu, bukan airnya. Atau air tidak menjadikan orang itu junub. Artinya tidak apa-apa. Jadi walaupun air itu ada bekas apa namanya yang masuk ke sana, yang kecipratan di sana, seperti itu. Kemudian juga ada pula riwayat diriwayatkan bahkan oleh Bukhari Muslim radhiyallahu taala rahimahumallahu taala melalui jalan Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, "Kuntu aghtasilu ana wa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam min ina'in wahid takhtalifu aydina fihi min al-janaba." Aku dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mandi janabah bersama-sama di satu wadah air, satu tempat air. Dan tangan kami saling berselisih, saling gantian. Yang ambil air Ibunda Aisyah dulu, lalu Rasulullah, saling gantian tangannya. Ini juga menunjukkan tidak apa-apa. Berarti ada air yang niprat ke sana, yang sisanya itu masuk ke sana lagi, tidak apa-apa. Dari sini memang para ulama ada beda pendapat tentang air mustakmal. Dan kita tidak akan berbicara panjang lebar masalah fikih ya. Yang jelas kalau kita kembali kepada riwayat-riwayat sahih bahwa air bekas yang penting dia tetap sebagai air yang mutlak. Air mutlak itu air yang tidak berubah rasanya, warnanya dan baunya, maka itu adalah air yang tahirun mutahhir, yang suci lagi mensucikan. Cuman mungkin juga perlu diperhatikan masalah kebersihan. Karena jangan sampai nanti setelah ada keterangan ini, lalu cukup satu air, wudu di sana dan airnya datuk sana lagi. Ini kembali kepada masalah kebersihan. Karena mungkin sebagian orang merasa jijik wudu di situ. Walaupun suci, tapi orang kan kadang jijik karena airnya itu bekasnya orang. Karena di pondok pesantren gitu, pondok pesantren itu ya, airnya katakanlah menurut mereka dua kulah lebih. Sehingga mereka wudu seenaknya, airnya jatuh ke situ lagi. Akhirnya kita jadi jijik. Jadi kita ketika berbicara hukum dan praktek, itu juga perlu dibedakan. Hukum boleh, tapi prakteknya kadang kita merasa jijik seperti itu. Kalau hukumnya boleh, sah airnya, suci lagi mensucikan. Dasar bahwasanya air mustakmal yang bekas, walaupun air itu, yang penting air itu tidak berubah, rasanya enggak berubah, warnanya enggak berubah, baunya enggak berubah, itu adalah air yang suci lagi mensucikan. Suci airnya dan bisa dipakai untuk bersuci. Dasarnya adalah hadis yang dikenal dengan hadis bi'r budha'ah. Hadis sumur budha'ah. Hadis sahih. Di Madinah itu ada sumur namanya sumur budha'ah. Tempat orang-orang munafik membuang kotoran dan orang-orang Yahudi membuat kotoran di sana. Bekas darah haid dibuang di sana, bangkai dibuang di sana untuk ganggu kaum muslimin. Ternyata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wudu dari sumur itu. Lalu beliau ditanya, "Atatawaddau min bi'ri budha'ah?" "Ya Rasulullah, apakah Anda wudu dari sumur budha'ah?" "Kenapa ya Rasulullah? Kan sumur itu kotor." Kata beliau, "Innal ma'a tahur, la yunajjisuhu syai'." Sesungguhnya air itu adalah suci lagi mensucikan. Tidak ada sesuatu pun yang sanggup menjadikannya najis. Maksudnya beliau, selama air itu tetap dalam bentuk aslinya, air mutlak, tidak berubah, rasanya enggak berubah, warnanya enggak berubah, baunya enggak berubah, tetap dalam bentuk asli, maka dia itu adalah air yang tahirun mutahhir, suci lagi mensucikan. Jadi itu kesimpulannya. Karena para ulama ketika mendudukkan dua hadis ini banyak pendapat-pendapat ya, tapi kesimpulannya yang benar adalah seperti itu. Walaupun sekali lagi kalau kita kembali kepada kitab fikih nanti banyak pendapat, air musta'mal itu adalah tahir ghairu mutahhir. Suci tapi tidak mencucikan kalau kurang dari dua kula. Kalau lebih dua kula silakan dengan pendapatnya. Monggo. Yang penting kita bahas secara ilmiah. Seperti itu. Jadi kalau kita kembali kepada riwayat-riwayat sahih, selama air tetap dalam bentuk aslinya yang dikenal dengan al-ma'ul mutlak, tidak berubah rasanya, tidak berubah warnanya, tidak berubah baunya, maka air itu adalah air yang tahirun mutahhir, mutahhir, suci zatnya dan bisa dibuat untuk bersuci. Seperti itu. Kemudian berikutnya lagi bab yang nomor ke-55. Babuz zajri an mashil qadamain. Bab larangan ketika wudu hanya mengusap telapak kaki. Jadi kalau wudu itu kan telapak kaki kan dibasuh. Diusap enggak boleh. Karena ada orang yang wudunya terburu-buru, akhirnya hanya mengusap telapak kakinya saja. Di sini ada riwayat kisah pada masa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan oleh Imam Bukhari juga Imam Muslim rahimahumallahu taala, melalui jalan sahabat Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhuma, annahu qala, beliau berkata, takhallafan nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama anna fi safratin safarnaha fa adrakana waqad arhaqana al-'asr. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mengadakan perjalanan dengan kami dalam suatu safar, beliau berada di belakang sendiri. Kemudian beliau mengejar kami sehingga sampai menemui kami waktu itu sudah masuk waktu asar. Faja'alna natawaddau wa namsahu 'ala arjulina. Lalu kami wudu untuk salat asar. Tapi ketika bagian kaki kami hanya ngusap saja, enggak dibasuh kakinya, diusap. Fanada bi'a'la sautihi, lalu beliau menyeru dengan suara beliau yang keras, wailun lil aqabi minan nar. Celakalah tumit-tumit dari api neraka. Celakalah tumit-tumit akan dibakar di neraka. Marratain aw thalatan, beliau ucapkan dua atau tiga kali. Jadi di sini mereka para sahabat ketika bagian kaki itu hanya ngusap saja, enggak dibasuh. Apa namanya, mereka terburu-buru. Riwayat ini dijelaskan pula di dalam riwayat yang lainnya, yaitu diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala, ta'ajjala qaumun 'indal 'asri fatawaddau wa hum 'ujal. Sebagian sahabat mereka terburu-buru pada waktu asar, akhirnya mereka wudu pun dalam keadaan terburu-buru, cepat-cepatan. Fantahaina ilaihim wa aqabuhum taluhu lam yamassahal ma. Ketika kami ketemu mereka, melihat mereka, ternyata tumit mereka masih kering, tidak kena air karena keburu-buru. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, lalu beliau bersabda, wailun lil aqabi minan nar asbighul wudu. Celakalah tumit-tumit dari api neraka, sempurnakanlah wudu. Jadi keburu-buru ya, sampai tumitnya masih kering. Kalau tadi riwayatnya ngusap saja, kalau ini tumitnya masih kering. Jadi di sini adalah kita perlu waspada, terutama tumit ya, walaupun terburu-buru tetap. Sebenarnya kita enggak perlu terburu-buru, tenang saja. Kadang kita terburu-buru ngejar rokaat, takut terlambat. Padahal yang sunnah, jangan takut terlambat. Kata Rasulullah SAW, pergilah kamu kepada sholat. Bisakinatin wa waqar, dengan tenang, yang tenang. Fama adraktum fasallu, wa mafatakum faatimmu. Yang kamu dapati, kamu ikuti. Yang kamu terlambat, nanti kamu selesaikan setelah imam salam. Jadi jalan menuju sholat yang tenang. Tidak perlu terburu-buru, terlambat tidak apa-apa. Karena tujuannya sholat adalah khusyuk. Sementara kalau kita terburu-buru, nanti ketika masuk sholat, tidak khusyuk. Napas kita masih ngos-ngosan. Jadi yang benar itu walaupun imam sudah mau rokok, tenang aja jalan biasanya. Terlambat tidak apa-apa, tidak masalah. Jadi bukan malah cepat-cepatan. Demikian walau wudhunya yang tenang. Ada sebagian kaum yang mereka meyakini bahwa ketika wudhu, kaki itu cukup diusap saja. Kaki ya, bukan sepatu khuf, bukan kaos kaki, tapi kakinya diusap. Karena mereka memahami surat Al-Ma'idah ayat 6 itu dengan pemahaman yang salah. Kan bacaannya itu wamsahu bi ru'usikum, kemudian wa arjulakum ilal ka'bain. Idza kumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum. Nah, di situ ada kata-kata wa arjulakum. Usaplah kepalamu dan kakimu sampai mata kaki. Kan sebelumnya itu kalau kamu mau sholat, ya, kamu basuh wajahmu, kemudian kedua tanganmu, kemudian kamu usap kepalamu, kemudian kakimu sampai mata kaki. Di sini kaki ini kembalinya kepada mengusap kepala, ataukah kembalinya kepada membasuh tangan? Itu masalahnya. Jadi dari sisi bacaan saja sudah beda. Wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Atau wamsahu biru'usikum wa arjulikum ilal ka'bain. Jelas atau enggak? Jadi dari sini perbedaan pendapat. Apakah kaki itu diusap ataukah kaki itu dibasuh? Dan pendapat yang benar, tidak ada khilaf di kalangan ahli sunnah wal jamaah bahwa kaki adalah dibasuh. Kembalinya ini bukan kepada ngusap kepala, tapi kembalinya kepada membasuh tangan. Wajah kamu basuh, tangan kamu basuh, kaki juga kamu basuh. Yang diusap cuman kepalanya saja. Itu pendapat yang benar. Masalah ini, masalah mengusap sepatu khuf, itu dimasukkan oleh para ulama di dalam kitab-kitab akidah, karena berkaitan dengan masalah kelompok. Seperti ngusap kaki ini, kalau menurut orang-orang Syiah, itu kaki diusap, bukan dibasuh. Karena mereka membaca ayatnya itu wa arjulikum, bukan wa arjulakum. Tapi yang benar adalah, yang benar kaki itu dibasuh. Apalagi jelas ada sabda Nabi tadi itu, celakalah tumit-tumit dari api neraka. Tumit yang tidak dibasuh, maka celaka, dibakar oleh Allah di neraka. Jadi tumit harus dibasuh sampai mata kaki, dan mata kaki itu adalah tulang yang tampak ya. Ada dua tulang itu yang tampak. Kemudian ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah. Ada sebuah hadis yang mana hadis ini menyebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ketika wudu cuman ngusap wajah, tangan, kepala dan kaki. Diusap saja semuanya. Ini perlu diterangkan. Jangan sampai nanti orang yang dengar hadis ini lalu salah dalam memahaminya. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Baihaqi melalui jalan An-Nazzal bin Sabrah, salah seorang tabi'in, meriwayatkan dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, annahu shallat dhuhra thumma qa'ada fi hawaijin nas fi rahbatil kufah hatta hadarat salatul asr. Bahwasanya sahabat Ali bin Abi Thalib ini salat zuhur. Kemudian setelah selesai salat zuhur, beliau duduk untuk menunaikan hajat-hajat manusia. Jadi duduk ya, menunaikan hajat manusia di pintu gerbang Kufah sampai masuk waktu asar. Jadi ada orang yang tanya, minta fatwa, ada orang minta bantuan ini itu beliau selesaikan. antara duhur sampai asar di pintu gerbang Kufah. Tsumma ata bikuzin min ma fa akhadha minhu hafnah wahidah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau sahabat Ali bin Abi Thalib, bukan Rasulullah, sahabat Ali, itu didatangkan satu wadah air. Lalu beliau mengambil air itu dengan tangannya. Mengambil air dengan tangan, famasaha biha wajhahu wa yadayhi wa ra'sahu wa rijlaihi. Lalu beliau mengusap saja, mengusap wajahnya, mengusap kedua tangannya, mengusap kepalanya, dan mengusap kakinya, bukan basuh ya, mengusap. Diusap saja. Tsumma qama fa syariba fadlatahu wa huwa qa'im. Kemudian beliau berdiri dan beliau minum sisa air itu dalam keadaan berdiri. Minum sambil berdiri. Tsumma qala, kemudian beliau berkata, inna nasan yakrahuna syurba qa'iman. Sesungguhnya manusia itu membenci minum sambil berdiri. Wa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sana'a kama sana'tu. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu melakukan sebagaimana yang aku lakukan. Memang ada riwayat minum itu dianjurkan duduk ya, tapi berdiri juga boleh. Yang afdal adalah duduk kalau ada tempat duduk. Wa qala hadza wudu malam yuhdith. Rasulullah telah mengatakan ini adalah wudunya orang yang tidak batal. Jadi setelah sahabat Ali mengatakan, Rasulullah melakukan seperti yang melakukan, dan beliau mengatakan ini adalah wudunya orang yang tidak batal. Jadi beliau lakukan ini dalam keadaan beliau punya wudu. Dalam keadaan punya wudu beliau lakukan ini. Jadi istilahnya ini adalah kalau memang agak repot ngambil air atau agak keburu-buru, jadi enggak apa-apa, kita seperti itu. Tapi dalam keadaan punya wudu, kemudian punya wudu. Jadi kata-kata yang terakhir itu yang penting, ini adalah wudunya orang yang tidak batal. Seperti itu. Jadi istilah kita itu mirip-mirip seperti cuci muka. Yang penting supaya seger kembali, gitu loh. Jadi punya wudu tapi supaya seger kembali. Punya wudu, kita ambil air ya, diusapkan di wajah, tangan, kepala, kaki supaya seger kembali. Ya mungkin itu dulu saja. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah nanti kita lanjutkan pada waktu yang berikutnya. Marilah kita tutup dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mengabulkan doa-doa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim tasliman katsira. Allahumma qsim lana min khasyyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqin ma tuhawwinu bihi alaina masa'ib ad-dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man dhalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mablagha 'ilmina wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.